إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih pada kitab Al-Imarah, yaitu pemerintahan, bab yang ke-13, wajib setia mengikuti jamaah kaum muslimin saat terjadi fitnah, bahkan dalam keadaan apapun, serta haram menentang ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah. Hadis yang ketiga di bawah bab ini pada halaman 152 dengan nomor hadis 4724. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Jarirun ya'ni bin Hazim qala haddatsana Ghailan bin Jarir an Abi Qais bin Riyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kharaja min at-ta'ati وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. Ini hadis yang ketiga di bawah bab wajib berpegang kepada persatuan kaum muslimin, persatuan sebuah negara, ya, ketika terjadi fitnah, dan haram memberontak, haram memisahkan diri dari ketaatan. Ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Nabi SAW bersabda, bahagian pertama dari hadis ini adalah man kharaja min at-ta'ah wa faraqal jama'ah famata mata mitatan jahiliyah. Ini bagian pertama. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin tentunya yang diwajibkan oleh Allah, dan tidak dan melepaskan baiatnya dari menerima kesahan pemimpin tersebut dengan cara keluar, memberontak, memisahkan diri, ini yang keluar dari ketaatan. Ya, karena memang konteksnya bukan ketaatan kepada Allah dan Rasul, tetapi kepada pemerintah, kepada pemimpin. Man kharaja min at-ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, karena berkali-kali telah kita dapatkan lafaz dari Nabi langsung, isma' wa ati', isma' wa ati', dengarlah dan taati, patuhilah dan taati. Ini sikap yang diajarkan oleh agama kepada rakyat terhadap pemimpin, bahkan apapun kondisinya, keadaannya, meskipun mereka, sekalipun mereka menyakitimu, merampas hartamu, dan mementingkan diri mereka daripada kamu rakyat, tetap kewajibanmu adalah mentaati dan mematuhi. Ini yang dimaksud Dalam hadis ini ancaman bagi siapa yang tidak patuh, yang tidak taat dan keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin, wa faraqal jamaah, dan berpisah daripada persatuan kaum muslimin dari jamaah, famata, lalu dalam proses memisahkan diri itu, dalam proses memberontak tersebut, dia mati. Maka matinya kata Nabi apa? Mati jahiliyah. Famata mata mitatan jahiliyah. Matinya itu mati jahiliyah. Jahiliyah yang dimaksud di sini telah melakukan perbuatan dosa, ya. Dan keluar dari tuntunan Nabi, keluar dari tuntunan Nabi, dan mengangkat atau mengangkat bendera untuk berperang, tetapi perangnya bukan perang syar'i, perangnya perang jahiliyah. Karena telah menentang tuntunan Allah yang sebenarnya, yaitu justru bukan berpisah tapi bersatu, bukan memberontak tetapi harus taat. Nah, maka matinya itu mati yang tidak baik, mata mitatan jahiliyah. Ini ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bahagian pertama dari hadis. Kemudian rentetan dari itu, wa man qatala tahta rayatin immiyah. Barang siapa yang berperang di bawah bendera immiyah ini, ya, bendera yang bukan bendera syariat, kelompok, suku, ya, marga atau apapun juga. Nah, jadi dia berperangnya melawan yang lain, tetapi benderanya bukan bendera antara Islam dengan kufur. Justru benderanya itu mengangkat bendera suku, bendera marga, bendera kelompok. Ini yang dimaksud dengan immiyah. Di sini terjemahannya apa? Barang siapa bertempur di bawah bendera yang tidak jelas arah tujuannya, yang tidak jelas arah tujuannya, sebenarnya terlalu menjauh dari konteks yang sebenarnya. Memang apapun selain dari bendera Islam itu tidak jelas, tidak jelas. Yang tujuannya tidak jelas, kedudukan berperangnya itu juga tidak jelas, mempertahankan suku, mempertahankan apapun juga, ya, yang bukan Islam, ini ancaman, diancam oleh Nabi SAW. Man qatala tahta rayatin immiyah, dan rinciannya, yaghdhabu li asabah, murka karena penatik kepada kelompoknya, sukunya, ya, golongannya, au yad'u ila asabah, atau mengajak, mengumpulkan massa loyalitas kepada kelompok dan golongannya, au yansuru asabah, atau menolong, memperjuangkan kelompok dan golongannya, fakutilah, dalam proses mempertahankan golongan kelompok tersebut, dia mati, faqitlatun jahiliyah, maka terbunuhnya itu, dia adalah terbunuh dalam keadaan jahiliyah. Karena bukan untuk mempertahankan Islam, sekalipun kelompok ini juga Islam, kelompok ini juga Islam, itu konsekuensinya. Karena di situ Islamnya lain, yaitu Islamnya lain, akhirnya saling berperang. Yang satu mempertahankan ini, ya, kelompok ini, golongan ini, mati, maka matinya kitlah jahiliyah, ya. Kitlah jahiliyah, terbunuh. Maka terbunuhnya terbunuh yang jahiliyah dan tidak berpahala, dan terancam ancaman yang luar biasa. Dinisbatkan kepada jahil, ya. Karena ini adalah simbolnya masyarakat jahiliyah. Dahulu masyarakat jahiliyah itu berperang satu sama lain karena suku, ya. Walaupun asal sukunya itu juga satu keluarga, seperti Aus dengan Khazraj di Madinah. Aus dan Khazraj itu satu keluarga sebenarnya, ya. Pangkalnya sama, keluarga besar, kemudian terpecah oleh Aus dengan Khazraj. Ini nama orang, Khazraj punya keturunan yang banyak, Aus juga punya keturunan yang banyak, padahal mereka dari keturunan yang sama. Akhirnya berperanglah. Bertahun-tahun lamanya mereka berperang, bermusuhan, tidak ada sedikit pun dapat kesempatan untuk berdamai. Usaha-usaha untuk mendamaikan sirna, tidak ada hasilnya. Nah, sampai datang iman. Dan Islam iman yang mempersatukan, dan itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka awalnya bermusuh-musuhan, kemudian datang Islam, dipersatukan oleh Islam. Memang tidak ada yang mempersatu kecuali bendera Islam, bendera iman, bendera takwa. Ya. Kembali kepada Islam yang benar, itu yang mempersatukan. Akidah yang sama, cara beribadah yang sama, akhlak yang sama, muamalah yang sama, tidak ada perbedaan, karena bila sumbernya sama. Nah, kalaupun nanti ada perbedaan pendapat, itu sama sekali tidak membuat mereka berpecah. Sebagaimana tidak berpecah-pecahnya antara mazhab-mazhab yang ada. Bahkan mereka saling mengambil manfaat. Bukankah Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i bahkan berguru dengan muridnya Imam Ahmad dalam ilmu hadis, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan mereka berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapat itu dalam ruang lingkup yang dibenarkan berbeda pendapat dalam masalah-masalah syariat, bukan dalam masalah yang prinsip, dalam masalah ketuhanan, dalam masalah hari berbangkit, hari kiamat, dalam masalah sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali mereka tidak pernah berbeda pendapat semenjak zaman para sahabat. Tidak ada yang berbeda pendapat dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Ya. Terus, dan akidah itu diwariskan oleh para ulama dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan tidak ada yang berubah. Makanya para ulama yang menelusuri pendapat para ulama-ulama sebelum-sebelumnya sampai berani mengatakan sepakat ijma. Ya. Ijma para sahabat, para tabi'in, bahwa begini. Karena mereka telah menelusuri semuanya. Ijma itu adalah kesepakatan semua dari masa ke masa, dari tempat yang berbeda-beda. Ya. Kalau seandainya mereka berkumpul di satu tempat saja di satu zaman dan mereka bersepakat, ini wajar. Tetapi justru mereka dari bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, daerah yang berbeda, masa yang berbeda-beda, tetapi kenapa mereka bisa sama dalam mentakrir, mendudukkan permasalahan akidah? Karena memang itu tidak membuat, itu tidak akan mungkin ada celah untuk berbeda pendapat. Yang satu mengatakan Allah di atas arasy, yang satu lagi di mana-mana. Tidak ada. Yang satu lagi menetapkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala marah murka, Allah bergembira, Allah memiliki tangan. Yang satu menafikan, pokoknya Allah tidak punya sifat. Tidak ada mereka berbeda pendapat. Ya. Dari generasi sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in terus. Nah, sampai kapan mereka baru terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin? Ya, ketika mereka sudah menggunakan cara untuk belajar mendalami agama ini dengan ilmu filsafat. Ya, masuk logika. Dan bahkan bermula kaedahnya bahwa validitas atau kevalidan ilmu itu standar utamanya adalah akal. Ya. Bila mana bertentangan dengan akal, maka semua campakkan. Dan itu dinukilkan dari kaidah mereka. Ya. Bila kamu mendapatkan nas, ya, auhamat tasbiha awilhu wa aufawidhu warum tamziha. Ini ungkapan mereka ini. Bila kamu bertemu dengan nas yang konotasinya adalah ada keserupaan Allah dengan makhluk, maka yang pertama sikapnya adalah tolak nas tersebut, walaupun Al-Quran, atau ta'wil, atau ditakwilkan, oh ini maknanya bukan itu, ini maknanya ini, dan tujuan kamu adalah mensucikan Allah, tujuannya ternyata benar, warum tanziha, inginkanlah dari upaya tersebut, aufawidhu, atau serahkan maknanya kepada Allah. Ya, memang ini nasnya, lafaznya ini, tetapi maknanya Allah yang Maha tahu. Emangnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada manusia dengan kitab yang ia jadikan sebagai petunjuk dengan kata-kata yang tidak dipahami oleh manusia itu? Ya. Dia katakan Al-Qur'an ini petunjuk. agar kalian bisa ke surga, ini Al-Quran misalnya. Nah, kemudian dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang Allah SWT berkata dengan kata-kata tersebut, tetapi maknanya bukan itu, tidak bisa dipahami. Bisakah jadikan petunjuk? Misalnya ada tuntunan untuk buku kunci untuk mempergunakan mobil, ya. Kan ada itu. Nah, sementara digunakan bahasa yang tidak dipahami, maka mungkin bisa menunjukkan orang tersebut untuk bisa mempergunakan mobil tersebut. Begitu juga arah. Ya, makanya ketika kata-kata tafwid, ya memang lafaznya itu, tapi Allah saja yang tahu dan kita manusia tidak tahu. Mana mungkin bisa Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk kalau Allah berbicara dengan kata-kata yang manusia tidak boleh tahu? Ya. Allah SWT mengatakan bilisanin arabiyin mubin. Ya. Bilisanin arabiyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak dipahami oleh manusia. Ada yang diketahui oleh semua orang Arab dan itu paling umum dalam Al-Quran, bahasanya mudah. Ya. Makanya Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya. Kemudian ada memang yang tidak dipahami kecuali oleh orang-orang yang oleh orang ulama. Ya. Ya. Dan ini pun mereka yang bertugas untuk memahamkan. Makanya para sahabat ada kata-kata yang mereka tidak pahami, kemudian dipahamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kita kepada hadis kita, وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ إِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُ إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَةٍ. Barang siapa yang berada di bawah bendera, makanya dalam berdakwah ini jangan bawa bendera apapun kecuali bendera Islam, ya. Dan tidak ada pengelompokan-pengelompokan, ya. Membawa kaum muslimin, menerangkan Islam sebenarnya kepada kaum muslimin dengan penjelasan para ulama yang selalu dibawa akhir umat ini kepada awalnya. Makanya Imam Malik belum jauh dari masa sahabat, ya. Sesungguhnya yang akan memperbaiki akhir umat ini adalah yang telah memperbaiki awalnya. Ya. Yang akan memperbaiki akhir umat ini adalah konsep yang telah memperbaiki awalnya. La yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan ada solusi terbaik yang satu-satunya untuk umat ini dari segala problemnya. Ekonomi, keamanan, ya, politik dan seterusnya, dari berbagai macam bencana, kerusakan, ya. Tidak ada jawaban, tidak ada solusi kecuali yang telah memperbaiki awalnya sebagaimana awalnya dahulu kondisinya sama. Makanya dikaitkan dengan jahiliyah, awalnya sama. Nah, ketika Islam itu sudah tidak dibawa lagi benderanya, maka kembali kepada sebelum datangnya Islam dahulu, kondisinya sama. Akidah yang rusak, menyembah semua yang dianggap Allah, ya. Pokoknya diagungkan pengagungan selain Allah Subhanahu wa taala, penyerahan diri kepada selain Allah. Ini masyarakat jahiliyah, ekonominya rusak juga, ya, menghalalkan segala macam cara, ya. Politiknya apalagi, semua aja ingin jadi penguasa. Maka di kota Mekah saja itu penguasa semua banyak, mereka tidak mau, ya. Akhirnya saling perang-perangan, saling, ya, membawa bendera masing-masing, menghalalkan darah, mengharamkan, nah, demi bendera tersebut. Nah, ketika Islam datang, dengan Islam tersebut semuanya habis dan kembali kepada kejayaan. Manusia menjadi manusia yang utuh, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus masa ke masa, generasi ke generasi, semakin jauh dari konsep Islam itu, nah, semakin mengembalikan ke masyarakat jahiliyah. Maka Nabi SAW mengatakan prinsip-prinsip tadi. Faqutila faqitlatun jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati, barang siapa yang keluar memberontak kepada umatku. maksudnya kaum muslimin. Yadribu birraha wa fajiraha, yang apa hasilnya adalah terbunuh banyak orang di antara di situ, ada orang baik-baik, ada orang yang jahat-jahat, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang, ini yang fitnah. Inilah yang disebut dengan fitnah, karena yang terbunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh, yang membunuh juga tidak tahu kenapa saya sampai membunuh si fulan ini. Itu yang fitnah, itu yang masa fitnah. Tidak bisa diarahkan pedang tersebut atau senjata, moncong senjata kepada orang yang berhak dibunuh, tidak tahu. Ini saya bunuh si fulan ini karena dia begini dan berhak untuk dibunuh. Nah, itu tidak tahu. Ini yang tidak jelas. Nah, itu yang fitnah. Ya, itulah yang fitnah. Sehingga terbunuh orang yang tidak pantas untuk dibunuh, dan selamat orang yang tidak pantas selamat. Ya. Yang selamat orang yang tidak pantas selamat. Dirampas hartanya orang yang tidak pantas dirampas hartanya. Sementara harta orang yang pantas diambil hartanya untuk dibagi-bagikan, semakin banyak hartanya. Ya. Ini masa fitnah. Kata Nabi SAW, "Wa man kharaja ala ummati," dan siapapun orang yang keluar melawan umatku, sehingga dia membunuh semua yang baiknya, yang buruknya, yang jahatnya, "wala yatahasha min mu'miniha," dan dia tidak merasa sungkan untuk ya melawan orang yang beriman di antaranya, atau apa nih, atau membedakan mana yang mukmin dari yang kafir dan tidak. Ya maksudnya ini yang baik, ini yang buruk enggak tahu. Pokoknya kena benderanya kan bukan antara iman dengan kufur lagi. Ya, benderanya bendera lain. Sehingga ya, ternyata mungkin yang akan menjadi sasarannya adalah justru orang yang beriman yang banyak. Kena bertentangan dengan bendera yang dia bawa. Ya. Dan bisa jadi ini semua justru bendera itu tujuannya untuk melawan siapapun yang beriman. Ya. Siapapun yang beriman. Wala tahasha min mu'miniha wala yafi lidhi ahdin ahdahu khianat. Dan tidak menunaikan perjanjian kepada orang yang sudah terjalin hubungan janji dengan dia. Bahwasanya tidak boleh ada kedoliman, tindakan kekerasan antara mereka, dan itu sudah ada seperti di sebuah negara ya, dengan aturan yang sudah ada, tetapi karena bendera yang tadi dibawa diangkat untuk melawan pemerintah, sehingga semua yang berhubungan dengan pemerintah dibunuh, diledakkan ini, diledakkan itu, ya, padahal mereka sudah mendapatkan jaminan aman dari aturan pemerintah, ya, aturan pemerintah yang ditetapkan kepada masyarakat, kepada rakyat. Tetapi dia, karena dia membawa bendera yang lain, sehingga tidak memperhatikan perjanjian yang ada. Falaysa minni walastu minhu. Ini ancaman yang sangat keras. Kata Nabi, orang yang seperti itu bukanlah dari golonganku, dan dia bukan dan saya bukan dari dia. Betul-betul berlepas diri. Kata orang tua, kamu bukan anakku dan aku bukan ayahmu. Ya, itu sudah keputusan yang ya, kiamat ini. Jangan tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ya, ancaman keras dengan Nabi. Kalau sudah Nabi mengatakan saya bukan dari golongan dia, dia bukan dari golonganku dan saya bukan dari golongan dia, bukan dari dia. Ini sudah atas nama apa lagi kita? Ya. Walaupun mungkin dia membawa bendera yang tulisan Nabi Muhammadnya besar, ya, atau Islamnya besar, atau Tauhidnya besar, ya, atau La ilaha illallahnya besar, ya, benderanya. Tetapi kalau sudah prinsipnya seperti tadi, membawa bendera tersebut dan itu yang dipertahankan, bukan Islamnya, ya, maka Nabi bukan dari golongan dia dan dia tidak dari golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang luar biasa, mengancam apapun tindakan yang keluar dari tuntunan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. 4725 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Ubaidullah ibn Umar Al-Qawariri qala haddatsana Hammad ibn Zaid qala haddatsana Ayyuba an Ghailana ibn Jarir an Ziyad ibn Riyah al-Qaisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahwi hadithi Jarir wa qala la yatahasha min mu'miniha. Ini tambahan hadis yang sama diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang berbeda, secara umum lafaznya sama, ada sedikit perubahan yaitu wala yatahasha. Kalau di tadi wala yatahasha pakai ya, alif berumayah di ujungnya. Alif berumayah di ujungnya. Wala tahasha. Kalau di sini wala tahasha. Ya. Itu saja perbedaannya dan selainnya sama. Ya. Ancaman keluar dari bendera Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan menyerang yang berbeda dengan bendera tersebut. 4726. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Mahdi bin Maimun an Ghailan bin Jarir an Ziyad bin Riyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah thumma mata mata mitatan jahiliyah ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحس من مؤمنها ولا يفي بذي أهدها فليس مني. Hadis yang sama juga dari Abu Hurairah, sedikit terjadi perbedaan putar balik lafaz. Umumnya atau intinya sama dengan hadis 4724 tadi, ancaman dari siapapun yang memberontak, memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin, kemudian membunuh siapapun yang tidak sesuai dengan dia, yang tidak sama dengan dia, yang tidak sekelompok dengan dia, dan bendera yang ia bawa bukan bendera Islam tetapi sesuai dengan pemahaman dia, walaupun mungkin tertulis dengan tulisan-tulisan yang nampaknya islami tetapi pemahaman dan akidahnya berbeda, maka ancaman Nabi dikaitkan dengan masa jahiliyah, dan Nabi bahkan mengatakan bukan dari golongan saya. Ini ancaman yang sangat keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 4727. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. Ini Imam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama dari dua orang gurunya, yaitu yang pertama Muhammad ibn al-Muthanna dan yang kedua Muhammad ibnu Bashar. Ya. Muhammad ibnu Bashar. Muhammad ibnu Sanna dengan Muhammad ibnu Bashar ini juga gurunya Imam Nasa'i. Ya. Imam Nasa'i dan imam yang lain. Dan mereka ini berdua selalu eratnya. Mungkin karena sekawan. Dan kita hampir tidak bisa lupa lagi gelar mereka berdua, saking banyaknya dibawakan oleh banyaknya dia dalam sanad-sanad hadis kitab yang enam, ya. Nasa'i juga At-Tirmidzi. Ya. Muhammad ibnu al-Musanna ini gelarnya Az-Zamin, ya. Az-Zamin. Muhammad al-Musanna digelari dengan Az-Zamin, sementara Muhammad ibnu Bashar karena mereka namanya sama, sama-sama Muhammad. Muhammad ibn Bashar namanya lakopnya kunya gelarnya Bundar, ya, Bundar. Muhammad ibn Bashar dengan gelar Bundar, ya. Dan mereka berdua seringkali berguru, riwayat-riwayatnya itu gurunya Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far, dan ini gelarnya Gundar. Kalau tadi Bundar, kalau yang Muhammad bin Ja'far ini gelarnya Gundar. Ya, sayang ketika selalu sampai kepada beliau ini dan disebutkan gelarnya Gundar ini, saya teringat bahasa sikat gigi dalam bahasa saya, ya, Gundar gigi. Ya. Nah, ini yang membuat dia tidak bisa lupa lagi. Ya, sudah bertahun-tahun yang lalu, mungkin sudah hampir 10 tahun, tetapi tidak lupa karena yang seperti ini, ya, yang seperti ini. Ghailan bin Jarir, Ghailan bin Jarir ini meriwayatkan dengan sanad sampai kepada Abu Hurairah. Kemudian Imam Muslim membedakan antara lafaz gurunya yang pertama Muhammad bin Musanna tanpa menyebutkan Nabi, berarti sanadnya mursal dari tabi'in tanpa disebutkan Abu Hurairahnya. Ya. Kemudian sementara gurunya Ibn Bashar, Muhammad bin Bashar, itu disebutkan nabinya dari Abu Hurairah, disebutkan yang pertama tanpa disebutkan Nabi berarti sampai Abu Hurairah. Itu perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sementara yang sekarang disebutkan bahwasanya ini hadis Nabi. Jadi membedakan antara hadis mauquf dengan hadis marfu'. Ya, karena ada, kalau ditinjau dari ujung sanad, maka hadis itu terbagi beberapa bagian. Ada kalanya sanadnya itu sampai kepada Allah, yaitu Nabi SAW meriwayatkan langsung kepada Allah, dan Allah dinukilkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Ya, dari sahabat dengan sanad sampai kepada sahabat, kemudian dari Nabi, dan Nabi mengisahkan tentang firman Allah. Qala Allah, kata Nabi SAW, Allah berfirman. Maka ini ujungnya adalah Allah. Ujung sanadnya adalah Allah, maka namanya hadis qudsi. Sementara kalau ujungnya Nabi, ya, ujungnya Nabi dari sahabat, Nabi berkata demikian, Nabi berbuat demikian, maka ini namanya hadis nabawi atau hadis marfu'. Hadis nabawi, ya, atau dikenal juga dengan hadis marfu'. Kemudian kalau sanad itu hanya sampai kepada sahabat saja, menceritakan tentang ucapan sahabat atau perbuatan sahabat dan tidak sampai kepada Nabi, itu dalam istilah ilmu hadisnya namanya mauquf. Mauquf. Nah, ini yang ada dalam hadis sekarang ini. Antara mauquf, yaitu sampai Abu Hurairah saja, bukan Nabi, ini mauquf. Itu yang diriwayatkan dari Ibnu Musanna. Sementara Ibnu Bashar disebutkan ini perkataan Nabi, berarti marfu. Ya, berarti dia marfu. Ini perbedaan hadis nomor 4727. Berikutnya 4728. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Hasan bin Rabi', qala haddatsana Hammad bin Zaid anil Ja'di Abi Utsman an Abi Raja'in an Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma yarwihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Ini prinsipnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Ini Nabi yang mengatakan, Nabi yang mengajarkan. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya, dari penguasanya, sesuatu yang ia tidak suka, ya, maka tindakannya apa? Bersabar. Tidak usah diomong-omongkan, tambah dosa, ya, hasilnya juga tidak ada. Pemimpinnya begini, tidak becus, ya. Nah, dari satu majelis ke majelis, dari satu perkumpulan ke perkumpulan, dalam masjid bahkan, sementara pemimpinnya tetap dapat pahala. Walaupun hasilnya tidak ada, hasilnya pemimpin kan juga tidak mendengar celotehan tadi, tidak sampai kepada dia, dia dalam terus dalam ketidakbecusannya, sementara dia terdapat pahala terus karena digibahi oleh rakyatnya. Digibahi oleh rakyatnya. Kalau memang ingin sebuah perubahan, langsung nasihati melalui jalurnya, prosedur kirimkan surat melalui prosedur, atau empat mata kata Nabi dalam banyak riwayat. Jadi minta berkumpul empat mata, ya, dan sampaikan. Nah, ini yang dikatakan Nabi SAW, sebaik-baiknya jihad itu kalimatu haqqin inda imamin zalim. Kalimat yang benar, yang hak diucapkan di hadapan pemimpin yang zalim. Tetapi bukan, tidak ada yang orang di sana. Ya. Tapi kalau dia tidak ada, kemudian diceritakan keburukannya, diperdengarkan ke semua orang, yang hasilnya kecuali kebencian. Orang semakin benci, semakin benci, semakin benci. Dan hukumannya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan semakin membuat mereka semakin terpuruk, semakin memburuk kondisi dan keadaannya. Ya. Kata Nabi SAW, fasbir, ini petunjuk nabawi. Ya. Nabi yang mengajarkan. Kembali kepada hadis Nabi, dan Nabi mengatakan, oh itu bukan itu maksudnya Ustaz, apa maksudnya? Nah ini takwil lagi ini. Ya. Maksudnya kalau pemimpinnya baik. Kalau pemimpinnya baik, tidak mungkin bisa kita bersyukur terus, tidak sabar. Tidak mungkin ada yang tidak kita sukai. Memang mereka ketika kita membaca, mereka mengarahkan itu maksudnya pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Pemerintahan Abu Bakar dan Umar itu ada yang tidak suka. Suka semuanya. Ya, apa yang terjadi? Jadi maksudnya adalah ketika kondisi pemimpinnya itu tidak baik, maka disuruh bersabar. Kalau yang baik tentu tidak akan disuruh bersyukur malah. Ya, tidak ada man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Umumnya orang, siapapun yang melihat dari kondisi pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka tugas utamanya sabar. Itu yang akan menyelesaikan. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Jadi yang akan merubah suasana itu Allah. Bukankah Allah yang mengatakan yang tidak bilang siapa yang tidak membuat perubahan tidak akan dirubah oleh Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum sampai mereka yang merubahnya. Iya benar, tetapi prosedur perubahannya itu sesuai dengan tuntunan Allah. Bisa jadi perubahannya perubahan dari buruk ke baik, atau menjadi yang buruknya sedikit semakin memburuk, bisa jadi. Ya. Dia awalnya tidak terlalu buruk, nah, tiba-tiba karena cara dan sarana atau petunjuk untuk perubahan itu menyalahi tuntunan Allah, maka dia semakin buruk, berubah juga. Ya. Walaupun konteks hadis itu adalah perubahan kepada yang baik, tetapi harus mengikuti sunnah ketuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan salah satu caranya bersabar. Bersabar kita tidak mendapatkan apa-apa walaupun kondisi semakin kondisinya tetap dalam keadaan tidak baik, tetapi dia tidak semakin memburuk. Ya. Ya. Maka itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Fa innahu man faraqal jamaah shibran famitatun jahiliyah. Karena siapapun yang memisahkan diri dari persatuan, maksudnya pemberontak, walau hanya satu jengkal yang memisahkan diri. Ini bagaimana Nabi benar-benar mengancam. Walau dia memisahkan diri persatu itu hanya satu jengkal saja, sedikit saja, mungkin dalam sikap-sikap, dalam beberapa hal, ya, tapi dia memang niatnya untuk tidak mau taat dan memisahkan diri, lalu dia dalam usaha memisahkan diri itu mati, famitatun jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 4729. Kita jamak sekarang ya. Yang hari kemarin hari Senin ya. 3 hari jamak 1 hari. Hari ini libur kan? Ya. Sampai jam 9. 4729. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Abdul Warits qala haddatsana Al-Ja'd qala haddatsana Abu Raja'il Ataridi atau Utaridi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis nabinya, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi. Siapa yang tidak menyukai dari pemimpinnya sesuatu, maka hendaklah dia bersabar atas pemimpin, atas sikap pemimpinnya tadi. fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja minas sultan shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Karena siapa yang keluar, tidak seorang pun yang keluar dari manusia, dari rakyat, dari ketaatan kepada pemimpin walau satu jengkal, maka dia mati dalam usahanya tersebut, dan tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan mata mitatan jahiliyah. Ya, hampir senada dengan hadis sebelumnya. 4730. Tersisa 3 hadis lagi ya. 4 hadis bersama yang sekarang. 4730, Imam Muslim mengatakan hadatsana Huraim bin Abdul A'la, Huraim ibn Abdul A'la qala hadatsana al-Mu'tamir qala sami'tu abi yuhadithu an abi Mijlazin an Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu an. Ini sahabat Nabi, Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, ini bunyi hadisnya, man qutila tahta rayatin immiyah, siapa yang terbunuh di bawah bendera fanatisme, kelompok, golongan, yad'u asabiyatan, mengajak, menyeru orang untuk kelompok atau golongan tadi, au yansuru asabiyah, dan menolong, membela, mempertahankan kelompok golongan tersebut, kemudian ya, ada konsekuensi matinya karena berusaha berperang mempertahankan, maka faqitlatun jahiliyah, maka mati itu adalah mati jahiliyah. Ya. Hampir sama dengan riwayat sebelumnya, walaupun sahabatnya berbeda. Jundub bin Abdullah al-Bajali sebelumnya adalah Abdullah bin Abbas, sebelumnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. 4731, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Ubaidullah ibn Mu'adhin al-Ambari qala haddathana Abi qala haddathana Asim wa huwa ibn Muhammad ibn Zaid an Zaid ibn Muhammad an-Nafi'in qala ja'a Abdullah ibn Umar. Ini sanadnya sampai kepada Nafi' maula ibn Umar, budaknya ibn Umar, dan dia bercerita, ja'a Abdullah ibn Umar ila Abdullah ibn Muti' ya, hina kana min amril hur harrati makana zaman Yazid bin Muawiyah. Kata Nafi' bercerita, Abdullah bin Umar suatu ketika datang menjumpai Abdullah bin Muti' ya, salah seorang dari tokoh-tokoh yang terjadi, yang ada ketika fitnah Al-Harrah ya, peperangan di dekat Madinah. Kana min amril harra makana, kejadian peperangan harra zamana Yazid bin Muawiyah, itu pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah ya. Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Ini mulainya fitnah, sebelumnya memang sudah ada di zaman Utsman, di zaman Ali, dan Ali dengan Muawiyah kan terjadi fitnah juga. Setelah ketika Muawiyah merasa ada akan meninggal dunia, maka dia wariskan kekuasaannya kepada anaknya. Muncul lagi fitnah besar, banyak yang tidak membaiat, termasuk Abdullah ibn Zubair ya, Abdullah ibn Zubair yang tidak ikut baiat, dan dia dibaiat khusus di karena memang persatuan belum terlalu sempurna ketika itu, maka tegak pula di kepemerintahan di Mekah dengan pemimpinnya, khalifahnya Abdullah bin Zubair. Masa fitnah yang luar biasa, dan terjadi peperangan antara dua pasukan ini di Harra. Zaman Yazid bin Muawiyah, faqala tarahu li Abi Abdurrahman wisadah. Kata Abdullah bin Muti', melihat Abdullah bin Umar datang, sahabat Nabi, ulama sahabat, maka Abdullah bin Muti' juga termasuk yang ikut masuk dalam fitnah tadi. Maka Abdullah bin Muti' mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, siapkan untuk Abu Abdurrahman tempat duduk. Misalnya itu bantal. Ya, tempat duduk soba. Ya, tempat duduk seperti bantal disiapkan untuk menyambut tamu yang mulia ini. Faqala inni lam atika li ujali li ajlisan li ajlisa. Ini bersambung ya. Ini harus dipisahkan ini. Harus ceraikan. Ini talaknya wajib. Ya. Apa tulisannya itu? Li ajli sa'ati ataituka. Li ajli sa'ataituka. Jadi alifnya bersambung dengan sin. Harus diceraikan. Paham apa yang saya maksud? Dia li ajli sa, pisahkan sin dengan atika. Atika itu, pisahkan sinnya. Pisahkan dengan koma. Ketika dia disambut oleh Abdullah bin Muti' dengan sambutan yang mulia, dengan menyiapkan, mempersiapkan bantal tempat duduk itu, maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, inni lam atika li ajlisa, saya tidak datang kepadamu untuk duduk, ya, untuk duduk bercengkrama denganmu. Ataituka, jadi sudah tadi koma kan, li ajlisa koma, ataituka li uhadditsaka haditsan, saya datang untuk menyampaikan kepadamu sebuah hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yang saya dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya diulang nih. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang dia, yang dia Abdullah bin Umar sampaikan kepada Abdullah bin Muti'. Ya. Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lah. Barang siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, kan cabut tangan itu melepaskan. Maksudnya adalah ketika baiat itu kan bersalaman dan itu dipegang, dijaga terus jangan sampai terlepas dengan ketaatan, dengan kepatuhan. Nah, barang siapa yang berupaya untuk melepaskan ketaatan itu kepada penguasa, ya, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah, dia akan berjumpa Allah pada hari kiamat, la hujjatalah, dia tidak punya burhan, tidak punya alasan. Jadi berarti dia akan menjadi seorang pesakitan yang tidak punya pembela, tidak punya alasan kenapa dia sampai berbuat dosa. Ya. Berarti dia terancam bahaya. Orang kalau dia melakukan kesalahan dan dia punya alasan, dia punya modal. Saya melakukan ini karena saya terpaksa, karena saya diancam. Pokoknya kalau dia punya alasan yang masuk akal, dia rasa bebannya itu tidak terlalu berat. Tapi kalau tidak ada alasan sama sekali dan memang benar-benar 100% melakukan kesalahan, maka orang itu akan bersedih, akan khawatir, cemas. Ya. Nah, ini ancamannya. Nanti dia berjumpa, diadili oleh Allah, dia tidak punya alasan apa-apa, tidak punya argumentasi untuk membela diri. Berarti terancam bahaya hukuman. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan dia keluar dari ketaatan itu adalah dosa besar. Dan nanti ketika berhadapan dengan Allah, dia tidak punya hujah. Ya. Kemudian ancaman kedua, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah. Siapa yang mati sementara di atas pundaknya, di atas tengkuknya tidak ada bai'at. Ya. Artinya dia tidak memiliki bai'at kepada pemimpin. Dia hidup seakan-akan sendiri di dalam sebuah negara, berbuat semaunya. Dan bahkan berupaya terus untuk memberontak, walau dalam penjara. Ya. Dan bahkan dia mengatakan itu bukan presiden saya misalnya. Walau dalam penjara. Kalau dia memang tidak punya bai'at kepada seorang pemimpin. Ya. Man mata walaysa fi unuqi bai'ah, mata mitatan jahiliyah. Ini Nabi yang mengatakan. Ya. Barang siapa yang mati, sementara ketika dia mati itu tidak ada kepengakuannya kepada seorang pemimpin sebagai pemimpinnya, walaupun memang ada, tapi dia tidak mau taat dan bahkan dia selalu berlawanan, ya, selalu berlawanan dan bahkan merasa dia hidup dengan peraturannya sendiri, ya, dengan peraturan sendiri dan merasa tidak terikat oleh peraturan kepemimpinan yang tadi, ya, maka matinya mati jahiliyah. Ancaman dari Nabi SAW. Makanya walaupun kita tidak langsung, karena dalam pemilihan pemimpin dalam Islam adalah membaiat, walaupun rakyat biasa itu tidak langsung memegang, tetapi dia sudah mengakui bahwa si fulan itu adalah pemimpinnya, ya, penguasanya, maka dia mengikuti, karena pemimpin itu kan untuk ditaati apapun peraturannya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka wajib ditaati. Kalau prinsipnya sama sekali tidak mau taat dan bahkan tidak menganggap dia adalah pemimpin, walaupun dia berada di dalam daerah dengan mungkin bisa nyaman karena lawan politiknya misalnya, ya, aturan yang hidup dengan aturan yang berbeda, matinya mati jahiliyah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim yang sekarang sedang kita baca ini. Ancaman bukan sembarangan ini. Ya. Ini menunjukkan Islam mengatur semua dan tidak disisakan Islam, karena Islam lebih mengetahui tentang apa yang bermanfaat untuk umat. Karena yang mengkonsep Islam itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ya. Jadi kita lanjut, setelah itu kita lanjutkan ke hadis berikutnya 4732 dengan hadis yang terakhir 4733. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Yahya Ibnu Abdullah bin Bukair qala haddatsana Laits an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Bukair bin Abdullah bin Al-Ashajj an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma annahu ata Ibnu Muti' fadzakara anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa." Ini sanad yang baru tetapi peristiwanya sama dengan hadis sebelumnya. Abdullah bin Muti' didatangi oleh Abdullah bin Umar untuk menasihatinya karena dia memberontak kepada penguasa yang sah. Ya. Terakhir, Imam Muslim mengatakan, "Haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Ibnu Mahdi ha wa haddatsana Muhammad bin Amr bin Jabalah qala haddatsana Bishr bin Umar qala jami'an haddatsana Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam an abihi an Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi SAW bima'na hadithi Nafi'in an Ibn Umar." Ini juga sanadnya yang baru namun hadisnya sama, yaitu Abdullah bin Umar datang menasihati, ya, seorang pemimpin pasukan pemberontak yaitu Abdullah ibn Muti'. Abdullah ibn Muti'. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-13, ya. Hadis Abu Hurairah, hadis Hudzaifah bin Yaman, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, hadis Abdullah bin Abbas, kemudian hadis Jundub bin Abdullah al-Bajali, kemudian hadis Abdullah bin Umar yang terakhir. Sangat banyak sekali hadis-hadis para sahabat tentang prinsip-prinsip ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim, patuh dan taat kepada pemimpin, menganggap sah siapa pemimpinnya, walau cara mendapatkannya itu tidak syar'i, ya, tetapi dia sudah sah menjadi seorang pemimpin, maka dia meyakini dan mengakui itu sebagai pemimpinnya, yang konsekuensinya adalah mematuhinya, ya, mematuhinya, bukan hanya sekedar mengaku dia pemimpin tapi tidak patuh, bukan juga pemimpin namanya, ya. Isma' wa athi', dengarkan dan patuhi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesimpulan dari hadis-hadis yang ada di bawah bab yang 13. Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.